Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, kali ini di bulan Ramadan ini, saya akan mewawancarai sosok yang sangat fenomenal. Ia adalah Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang akrab disapa dengan Gus Muwafiq. Saya akan tanyakan perspektif agama, termasuk perspektif budaya, bagaimana kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini, khususnya terkait dengan pandemi corona. Akankah akan muncul tatanan baru? Seperti apa tatanan baru itu? Dan bagaimana umat Islam menghadapi tatanan baru itu? Budaya baru. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri bila nanti badai corona telah berakhir? Ikuti pembicaraan saya dengan Gus Muwafiq melalui video konferensi. Assalamualaikum Gus Muwafiq. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini akhirnya setelah sekian kali kami berusaha, akhirnya dapat juga dengan Gus Muwafiq ya, ini. Sayang sekali di tengah situasi yang sedang seperti ini, bahwa kita harus bertemu secara virtual, tidak dengan secara fisik. Memang ketemunya untuk yang krisis-kritis saja kok. Tapi ini kan kita bulan Ramadan kali ini, mungkin bagi Indonesia atau bagi beberapa orang ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, Gus ya. Kita Ramadan dalam situasi pandemi seperti ini. Apa sih sebetulnya yang paling penting, yang hikmah yang harus diambil dari situasi seperti ini, Gus, dalam bulan Ramadan seperti ini? Ya, ini kan perjalanan peradaban. Semua orang itu akan mengalami sesuatu yang berbeda-beda. Ya kan? Dulu nenek moyang kita di lockdown sama Belanda. No. Iya kan? Bedanya bukan wabah tapi ya. Bukan, itu bahaya juga. Keluar rumah ditembak sama Belanda. Nah, cuman kan sekarang ini, dunia baru ini memang dunia yang memang lintas bangsa, lintas negara. Yeah. Ini kan dunia baru. Dulu orang sampai ke satu negara aja susahnya luar biasa. Nah, ini kan sebenarnya adalah finishing touch. Jadi sentuhan-sentuhan terakhir lah. Peradaban manusia ini disentuh. Yeah. Karena manusia sudah lockdown cukup lama sebenarnya. Dalam pengertian? Lah, kita ini kan peradabannya sudah peradaban lockdown. Kita muda. Ya. Iya kan? Zaman kita muda nyari teman harus keluar rumah. Sekarang nyari teman kan tinggal tidur sambil di depan Facebook udah ketemu teman. Iya kan? Ya. Dulu ngabari orang harus keluar rumah. Betul. Sekarang ngabari orang sambil tidur lewat WA. Iya, sambil peradaban. Ya. Iya. Dulu cari makanan keluar rumah. Iya. Sekarang cari makanan tinggal online. Ya. Jadi peradaban baru kita ini sebenarnya kan peradaban yang sudah semi lockdown. Iya kan, sudah semuanya bisa dilakukan di dalam rumah. Orang anak sekarang menyebutnya sebagai peradaban mager gitu ya, malas gerak. Iya, gitu ya. Iya, peradaban malas gerak. Jadi ini finishing touch. Ya. Cuman karena apa ya? Peradaban ini percepatannya luar biasa. Ya. Kita WA aja 1 detik bisa keliling dunia. Ya, betul. Kita kirim gambar bisa keliling dunia sekarang. Ya. Artinya bahwa penyakit pun akan menjadi peradaban dunia itu bukan sesuatu yang aneh. Budayanya orang Amerika bisa menjadi budaya dunia hanya dalam waktu 1/2 minggu, 2 minggu. Ya. Dan dunia ini kan hanya difasilitasi oleh peradaban baru ini difasilitasi oleh permainan-permainan yang nggak banyak dilakukan orang. Yeah. Ya paling ya kalau mau nyari apa, cuman 2 orang yang memfasilitasi, namanya Google. Cari apa tinggal dari dalam rumah lewat Google. Artinya kan sebenarnya peradaban ini kan sudah cukup dipersiapkan untuk berada dalam situasi manusia hidup di dalam kamarnya masing-masing. Cuman kena finishing touch ini aja yang kaget. Yeah. Loh kok tiba-tiba nggak boleh keluar gitu aja. Nah bagi umat Islam sebetulnya ini juga bukan sesuatu yang baru. Bukanlah. dari dulu ada, makanya kalau bicara masalah wabah, yeah. itu kan bahasa Arab toh, wabah. Yeah. Wabah itu bahasa Arab. Dan itu bahasa itu sudah ada. Gitu loh, semenjak zaman Rasulullah. Yeah. Artinya situasi seperti ini dari dulu sudah ada. Cuman skalanya tidak seperti sekarang. Dan sekarang, resep menyikapinya juga sudah tersedia sebetulnya. Sudah lah, jangan keluar rumah. Udah dari dulu ada, kalau dalam menyikapi situasi itu jangan keluar rumah. Dari zaman segitu sudah ada. Nek wong Jawa malah menyebutnya pagebluk. Cuman sudah skalanya. Skalanya. Ya, apapun kan skalanya berubah lah. Nah, tetapi kan sekarang persoalannya umat Islam ini kan sudah terbiasa dengan ritual misalnya begini, sholat tarawih di masjid rame-rame. Idul Fitri juga harus meriah rame-rame. Tadarus juga rame-rame. Situasi membangunkan orang sahur dengan rame-rame. Nah, dalam situasi seperti ini, kondisi seperti ini, apa yang harus disesuaikan? Ya disesuaikannya ya jangan rame-rame itu aja. Iya kan? Ya. Ya jangan rame-rame. Kalau selama ini rame-rame ya jangan rame-rame. Ya. Kan gitu. Artinya bahwa Arab Saudi misalnya sudah memberi contoh. Ya. Ya bahkan untuk urusan ritual agama yang demikian berskala besar. Ya. Di titik pusatnya agama. Pemerintah Saudi bisa mempending itu semua untuk kembali kepada rumahnya masing-masing. Nah, artinya bahwa di luar tamsil-tamsil yang ada sekarang, nenek moyang kita juga sudah terbiasa dulu misalnya. Itu kan para wali itu ketika mencari Tuhan, ada yang di tengah hutan, di tengah laut, Sunan Kalijaga jadi wali aja di pinggir kali. Ya. Ketemu kewalian itu ada yang di tengah hutan namanya Sunan Geseng. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketemu kewalian di tengah pasir. Ya. Kan gitu. Jadi sebenarnya ini kan tinggal kita mensikapinya seperti apa. Salat misalnya, salat Jumat ya ada yang harus rame-rame kalau dalam situasi normal. Tapi kalau sudah tidak bisa 40 orang, kita berapa orang, bahkan 1-2 orang ada yang memperbolehkan Jumatan, tapi tidak pakai khotbah. Ini kan hanya anu aja lah. Bagaimana kita mensikapi, enggak rame-rame juga bisa. Gitulah. Cuman persoalannya kan kemudian beberapa di antaranya kan misalnya sudah diberitahu, sudah ada fatwa ulama, sudah ada maklumat, sudah ada imbauan-imbauan, tapi tetap saja mereka merasa, loh, kami tidak takut terhadap yang lain-lain kecuali takut terhadap Allah, terhadap Tuhan. Nah, persepsi-persepsi macam ini bagaimana? Ya pasti ada lah persepsi. Itu kan dari dulu sudah ada. Persepsi itu kan juga bukan persepsi yang baru. Itulah namanya wasilah, itu kan? Wasilah itu kan sudah diperbincangkan cukup lama. Itu jadi orang makan, itu yang kasih makan tetap Allah. Tapi wasilahnya adalah nasi, beras. Ya, orang bisa sembuh karena sakit. Yang kasih kesembuhan siapa? Allah. Tapi dari dulu Allah juga kasih wasilah, mulai dari daun jambu untuk mencret, mulai rasem untuk et. Dari dulu ada pil kina untuk malaria. Nah, persoalan bahwa kemudian kami nggak takut sama corona, kami hanya takut sama Allah karena corona ciptaan Allah. Boleh. Orang nggak takut sama singa nggak apa-apa. Singa itu ciptaan Allah. Tapi kalau kamu hanya takut kepada Allah, nggak takut sama singa. Kalau kelasmu orang biasa, tidurlah bersama singa. Pagi-pagi udah dimut itu sama singa. Artinya bahwa sebetulnya cara berpikir wasilah ini kan sebetulnya juga sudah cukup kenalkan lama. Lama sekali. Nah, persoalannya umat kita kan kadang-kadang ada yang menafsirkan begini, ada yang begitu. Nah, untuk yang begini-begini ini bagaimana? Gus Muwafiq punya resep seperti apa? Ya, harus banyak yang ngomong. Harus banyak yang ngomong, yang mengan. Kayak sekarang misalnya, ini haji kalau tidak ada, ini kiamat. Akan ada kiamat haji. Loh. Rasulullah pasca perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah itu nggak bisa pergi haji. Artinya di Masjidil Haram tidak ada haji. Karena waktu itu tidak ada semua umat Islam yang berhaji ke sana. Gak gitu ya. Bisa kan karena perjanjian dengan orang Quraisy nggak boleh haji. Iya, iya. Ya kan? Terus di Ka'bah pernah ada perang. Ya, zaman Marwan bin Ja'far. Kalau enggak salah itu perang. Tahun 900-an berapa gitu perang. Ya, ya. Sampai Ka'bah kena ketapel. Ketapel yang ala Romawi itu yang gede itu. Gede itu ya. Ya, batu-batu besar itu ya. Ya, bahkan pernah ada yang lebih seru itu. Bani Qoromithoh ketika memberontak itu di Ka'bah. Yeah. Itu Hajar Aswadnya dicuri, dibawa lari ke kampungnya. Iya, iya, betul. Ada betul. Pernah terjadi itu. Yeah. Terus, tahun 79, yang paling baru. Yeah. Saat-saat Juhaiman Al-Utaibi berontak di Makkah. Oh iya, betul. Yang ya kan, itu menguasai Makkah ya? Menguasai Makkah, bahkan tidak ada Jumatan di Makkah. Iya, iya. Iya, nah itu juga mimpinya yang sama, bahwa kalau hari Jumat, tidak ada Jumatan, itu akan ada kiamat. Maka pola pikir Juhaiman Al-Utaibai itu waktu memberontak, salah satunya adalah menobatkan Muhammad bin Abdullah, namanya begitu, menjadi Imam Mahdi. Sama namanya, menjadi Imam Mahdi. Yeah. Jadi lah, apalagi sekarang ini kan lagi berbarengan dengan tanggal 15 Ramadan, jatuh pada hari Jumat. Nah itu tafsirnya ada yang bilang kiamat, ada yang bilang akan ada ledakan. Nah sementara hadisnya sendiri ulama-ulama hadis ini khilafiyah. Ada yang menyebutnya do'if, ada yang menyebutnya maudho. Dan yang meramalkan itu kan sudah cukup banyak akan terjadi. Tapi bolak-balik kan meleset. Meleset. Iya, bolak-balik meleset. Nah, artinya berarti berislam itu juga harus melek literasi ya. Melek literasi lah. Sumber sejarah. Islam kan literasi. Kerok literasi. Makanya Allah menurunkan ayatnya dalam bentuk kalimat-kalimat. Artinya umat Islam harus belajar literasi. Dari Rasulullah pun literasi. Kan jadi, gitu. Cuman literasi ini kan mengalami empat lompatan hermeneutika. Bahar. Ada real life ini yang pertama. Kemudian berubah ke yang kedua menjadi narasi. Nah, kalau narasi ini kan sudah subjektif. Kalau yang senang ceritakan baik, kalau yang jelek ceritakan buruk. Nah, kemudian lompatan yang ketiga namanya historiografi. Mulai ada penulisan. Nah, penulisan juga subjektivitasnya tinggi. Nah, baru kemudian yang keempat namanya ideologi. Orang yang baca apa literasi itu masuk ke wilayah ideologi. Kalau ideologi ini ya sudah menjadi sebuah keyakinan. Makanya kadang kalau sudah menjadi literasi, menjadi ideologi, ditarik kembali ke real life, tarik kembali ke historiografi, ditarik kembali ke narasi. Nggak bisa terima. Ya, karena sudah mancep ya. Sudah mancep, sudah mancing. Nah, dalam situasi Ramadan seperti sekarang ini, dengan tadi pendekatan masih banyak sekali yang berpikir tentang spekulatif ya, spekulasi tentang bahkan ada yang sampai mengait-ngaitkannya dengan kiamat dan sebagainya. Apa sebetulnya pintu masuk kita untuk amalan terbaik selama bulan Ramadan ini, khususnya ketika wabah seperti ini, yang sebetulnya bisa, selain tadi banyak orang bicara, banyak orang menganjurkan, apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh pribadi-pribadi Muslim ketika nanti beribadah di rumah? Ya, pribadi per pribadi ya, kembalikan sandaran kita kepada Allah. Itu loh, kembalikan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali lagi kepada Allah. Dan itu ya mohon selamat dari situasi seperti ini. Kan gitu, karena pasti Allah tidak akan menguji hambanya melampaui batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti tidak itu. Kembali kepada Allah. Kan gitu. Nah, kembali kepada Allah, ya ada caranya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada kembali kepada Allah caranya Nabi Adam. Kan gitu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Khasirin. Itu kan ada sudah orang-orang yang sudah kembali. Nah, kita ya. Ini diajarkan yang bagaimana kalau kemudian kita selalu berdoa. Ada yang adzan sampai 7 kali, ada yang lihom 1 doa. Harwal wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtaba wabnahumma al-Fatimah. Ada yang begitu. Yeah. Ada yang apa bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bismillah naudzubillahi wa qudratil qadir. Banyak, ada yang selawat tibil qulub. Macam-macam. Nah, ini kan semua kembali kepada Allah. Nah, kembalinya ini kan manusia per pribadi itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Karakter-karakter orang berbeda dalam tingkat kepasrahannya kepada Allah. Lah, yang nggak bisa digeneralisir. Itu nggak bisa digeneralisir. Ada yang istilah dipikir seluweh. Kan gitu. Ada yang mengatakan besok kiamat. Alah, kiamat aja kok dipikir. Wah, kiamat juga bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Jadi dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa menggeneralisir. Gitu. Yang bisa menggeneralisir persoalan-persoalan seperti ini, perbedaan-perbedaan cara pandang, hanya satu. Apa? Negara. Negara yang bisa menggeneralisir. Harus begini, itu yang punya hak begitu negara. Otoritasnya satu. Otoritasnya sah negara. Dilindungi undang-undang dan dilindungi oleh kesepakatan bersama dalam kehidupan. Kalau saya menghimbau, santri saya himbau. Yang lain kalau mau ikut ya terserah, enggak ya enggak apa-apa. Tapi santri-santri saya anjurkan. Saya ikut. Ini loh wiritannya. Waktu kemarin saya diminta istighosah dunia, waktu acara BNO, yaitu khusus orang NU terutama. Kalau yang lain mau ngikut, kan gitu. Ya kan? Itulah jadi. Jadi masing-masing seruan itu punya ciri khas masing-masing dan intinya adalah apa? Kembali kepada Allah gitu ya. Ya, kembalikan mendekat diri kita. Mendekat. Fafirru ilallah. Berlarilah kembali kepada Allah. Dengan caranya masing-masing. Ada yang tidak pernah sholat. Tiba-tiba disuruh kembali kepada Allah dengan cara sholat. Oh, susahnya luar biasa. Iya, betul. Ada orang yang merasa dekat dengan Allah kalau sudah bersedekah. Ada yang merasa dekat dengan Allah kalau sudah ke kuburan. Iya, betul. Kan tidak bisa kemudian digeneralisir dengan tiba-tiba. Biasanya nggak sholat terus tiba-tiba mendekat dulu dengan sholat, itu susahnya luar biasa. Yang penting tidak bermaksiat. Kaitannya misalnya kayak sekarang kan negara punya otoritas melarang mudik. Lebaran. Itu negara. Misalnya. Nah, dalam konteks ini, negara punya alasan yang jelas. Alasan jelas. Untuk mengatakan seperti itu. Nah, pandangan Gus Muafiq sebagai orang yang selain pendakwah tetapi juga budayawan, saya bisa bilang seperti itu karena kajian budayanya. Nah, mudik ini kan sudah jadi budaya yang lama. Kan ada tatanan baru tidak dengan kondisi seperti ini? Jadi intinya itu kan satu. Jadi sumu lihilalin waftiru lihilalin. Berpuasalah ketika kamu sudah lihat hilal, dan berbukalah, artinya berlebaranlah. Nah, yang inti itu kan lebaran. Sudah 1 Syawal. Berbuka gitu ya. Berbuka, sudah berhenti puasa. Terus kemudian lah, temannya itu yang banyak. Kan gitu. Ritualnya yang banyak. Ritual yang syar'i namanya sholat Idul Fitri. Itu ritual yang syar'inya. Yang syar'inya. Itu pun sunnah. Gitu loh. Artinya bagi yang tiba-tiba ketiduran atau bagi yang tiba-tiba, gak usah lah, sunat aja juga boleh. Karena itu tidak wajib. Nah, itu intinya kan di situ. Temannya yang banyak. Temannya. Nah, itu yang namanya budaya itu kan temannya itu. Melahirkan mudik. Melahirkan halal bihalal. Melahirkan tuker uang. Ini kan temannya. Nah, ini kan temannya. Puasa itu sebenarnya juga apa? Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. itu puasa. Ya, tidak makan semenjak imsak itu sebelum subuh atau khaitil abyadi, khaitil aswati, sinar putih dan nar. Tapi udah enggak makan itu aja. Lah, temannya yang banyak. Temannya yang sunat namanya taraweh. Ya lah, yang enggak sunat itu yang enggak taraweh temannya tuk-tuk-tuk pukul kentongan. temannya yang tidak syar'i tapi menjadi bagian dari lebak puasa ngabuburit, ya, pola, mercon. ini temannya yang syar'inya itu cuma jangan makan sebelum subuh sampai maghrib. Begitu. Maghrib pun syaratnya bukan adzan tapi waktu maghrib. Kalaupun belum adzan tapi sudah masuk waktu ya. Sudah masuk waktu. Itu kan jadi intinya lebaran, puasa, itu intinya cuman itu. Yang banyak itu temannya. Seperti orang itu tidak takut sama hujan. Temannya itu yang banyak karena kalau sendiri kan tetes hujan. Temannya kerocok-kerocok itu yang membuat orang takut. Intinya nyamuk itu juga nggak menakutkan. Temannya yang banyak. Artinya dengan wabah corona ini, mungkin kalau kita sebut sebagai semacam kayak berkah, berarti orang kembali ke inti. Orang bisakah diartikan seperti itu? Orang kembali ke inti, orang kembali merenung tentang spiritualitas inti dari Ramadan dan juga Lebaran gitu misalnya. Asal jangan emosi pokoknya. Bisa kembali ke inti asal tidak emosi. Bisa kan emosi itu misalnya gimana? Oh ini kalau nggak keluar makan apa? Wah itulah emosi. Ini negara tidak mengambil sikap. Orang suruh lockdown nggak dikasih makan. Nah ini emosi. Seolah-olah ini persoalannya orang Indonesia, enggak seluruh dunia juga mengalami. Ini kan bukan fenomena Indonesia, ini fenomena banyak. Apakah kemudian kita mau nyuntuk India terus pakai rotan dipukuli sampai pantatnya bengkak gitu. Atau mau menyuntuk kayak Korea Utara mendapat wabah cuman tidak lebih dari setengah jam. Karena diselesaikan gitu. Jadi sikapi aja. Enggak semua orang mengalami hidup. Enggak semua orang ngalami. Kita ini generasi emas. Generasi emas yang dipacu oleh peradaban tidak lebih dari 20 tahun. Enggak semua orang ngalami. Nikmati aja. Enggak semua orang ngalami kok. Iya kan? Kita ini dari mesin ketik sampai ke komputer. Sampai ke smartphone itu tidak lebih dari 20 tahun. Saya waktu kecil masih ngalami ngeruk-ngeruk tanah, terus tak sikut gini, terus tak kencingi. Nah, itu belum 20 tahun. Sekarang sudah berubah percepatannya. Diceritakan ke anak-anak juga kita dianggap ngibul. Ini percepatan luar biasa kehidupan ini. Dulu zaman kita kecil, sawo jatuh. Bekasnya codot. Kita makan. Gak sakit. Sekarang salaman sama orang itu takut. Ini kan pelajaran yang luar biasa pada manusia. Bahwa percepatan manusia itu pada satu titik manusia akan kerepot. Makanya jangan serakah lah hidup itu. Kan gitu. Karena pada akhirnya manusia yang sulit. Pengennya kan makan, tidur. Itu kan keinginan semua manusia. Begitu sekarang disuruh makan, tidur. Inilah percepatan. Enggak semua orang ngalami. Itu hanya peradaban kita lah ngalami manusia di lockdown. Ini hanya peradaban kita. Peradaban lain enggak ngalami. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita di lockdown sama Jepang. Di lockdown sama Belanda. Artinya sama dengan kesulitannya masing-masing, hanya era dan modelnya yang berbeda. Berbeda eranya. Berbeda. Bung Karno di lockdown sama Belanda sampai ke Ende. Sampai ke Bengkulu. Itu kelas pemimpin besar aja di lockdown sama Belanda zaman segitu. Coba kita bisa bayangkan. Di lockdown sama Belanda. Jadi, apalagi kalau kita ini cuma di lockdown sama Corona. Artinya berarti jangan berputus asa. Jangan. Jangan berputus asa. Jangan berburuk sangka. Jangan. Nah, terhadap Tuhan. Nah, terhadap perintah Tuhan. Jadi, iya. Nikmati saja, kira-kira begitu Gus ya. Ya, dinikmati aja dulu lah. Ya. Karena pasti akan ada mekanisme kehidupan baru. Hmm. Pasti adalah mekanisme kehidupan baru, cuman siapa yang mikirin itu? Gak banyak orang. Ya, ya. Dulu kalau, peralihan... Bagaimana? Ya. Dulu peralihan gimana? Ya dulu misalnya apakah kebayang? Dari barter ke uang. Ya. Gak kebayang. Ya. Pertama waktu beralih dari barter ke uang, bingung semua orang. Ya. Kemudian dari uang ke sistem digital, toyol bingung. Nyuri uang nggak bisa lagi di ATM. Nanti lewat smartphone. Peralihan. Iya. Yeah. Dulu orang bisa melakukan cara kayak begini, itu harus tirakat 40 tahun. Yeah. Untuk mendapatkan ilmu. Yeah. Mendapatkan jin atau dari mana. Yeah. Itu sekarang tinggal beli ketan pakai Zoom. Yeah. Nah, itu yang itu pensiun. Kalau sudah berbicara tentang peradaban, ya, itu terkadang memang kadang aneh dan aneh, kaget dan kaget. Hmm. Tapi nggak apa-apa, peradaban milenial di lockdown cuma 3 bulan aja itu kan biasa lah, peralihannya cuma butuh 3 bulan. Ya, nah kira-kira dalam imajinasi atau dalam bayangan Gus Muwafiq, cara baru seperti apa kira-kira setidak-tidaknya yang nanti akan muncul? Yang bolehlah kita katakan sebagai apa ya, apakah sinkronisasi atau koreksi atas hal-hal yang mungkin selama ini terjadi setelah wabah ini nanti berlalu. Ya pasti, tapi kan sifatnya ada yang berskala lokal, ada yang berskala internasional. Ya. Dan itu dalam, nah, dalam konteks dalam lokal. Ya, konteks lokal pasti akan ada akan ada budaya-budaya baru yang muncul. Hmm. Budaya kebersihan, apa, orang lebih berhati-hati, kan itu pasti ada lah ini. Tapi saya juga belum bisa ngomong kira-kira apa. Hmm. Itu pasti ada yang baru, nanti ada yang baru lah. Yeah. Mau kita aja baru 1 bulan dulu sampai nyari-nyari saya mau wawancara aja nggak bisa. Tiba-tiba bisa. Tiba-tiba bisa. Udah hampir 1 tahun nyari dan nggak pernah punya kesempatan. Iya. Selalu meleset terus. Sekarang, ya? Meleset terus, janjian juga meleset. Sekarang bisa. Iya. Kan ini kan, pasti ini cara baru nanti. Yeah, ada cara baru. Orang yang, jadi ketika dunia seperti ini, ternyata yang mikirin sudah ada. Zoom, misalnya udah mikirin dia cukup lama. Yeah, lah kita jadi pemakainya. Yeah. Ya, dulu orang nyari alamat itu susah. Yeah. Nyari pengetahuan susah. Ternyata yang mikirin cuma 2 orang. Bikin Google. Iya kan? Dia bikin Google. Yeah. Dulu orang nyari temannya yang jauh, susah. Akhirnya ada 1 orang aja yang mikirin gimana sih biar dunia gampang. Yang mikirin namanya si Mark Zuckerberg. Facebook ya? Ya, Facebook. Dulu orang kemana-mana susah. Akhirnya ada yang mikirin. Kan gitu. Wright bersaudara, mencoba bikin pesawat. Makanya sekarang siapapun yang mau pergi kemana-mana, yang memfasilitasi kalau nggak Boeing ya, Airbus. Yeah. Dan gitu. Dulu orang mana berpikir bahwa semua orang bisa bertransaksi. Ternyata yang akhirnya mikirin itu nggak banyak, tapi bank. Yeah. Sehingga orang dimanapun cuma bisa pakai Visa 1, yeah, Citibank, pakai apa, pakai bank. Itu kan hanya, nanti juga begitu. Yeah. Dalam situasi seperti ini, ada beberapa orang yang mikir, kira-kira kalau dalam situasi manusia itu di lockdown oleh penyakit seperti ini, kan ada cara yang termudah mensikapi seperti ini, tanpa orang harus keluar rumah, orang bisa makan, dan tidak lagi ribut karena orang di lockdown, sudah ada yang mikir. Dan itu akan menjadi teknologi baru. Cuman kita kan nggak kepikiran itu. Perangkat otak kita nggak cukup. Tapi kan pelatuk-pelatuk ya, kayak Gus Muwafiq ini berfungsi sebagai peletup lah, peletup. Iya, ada yang mikir. Jadi mesti ada yang mikir. Nah biasanya kalau yang mikir itu mah nggak banyak orang. Ya. Karena kalau yang mikir itu, kenapa nggak banyak orang? Karena kemudian itu menghasilkan satu teknologi. Yeah. Dan teknologi itu pasti menghasilkan satu gerak industri. Yeah. Nah, industri ini terkait dengan masalah finansial, masalah uang. Nah, orang kalau sudah berbicara uang, kadang kan orang cuma tidak boleh ikut, cuma jadi supporter aja. Nah, kan ini kebanyakan kan begitu. Yeah. Yeah. Yeah. Dunia ini kan nggak banyak yang ngatur kan, yang ngatur kan cuma kelompok-kelompok kecil aja. Yeah. Yeah. Kan gitu. Dunia perbankan yang ngatur cuma berapa gelintir orang. Nah, dunia media yang ngatur cuma berapa gelintir. Yeah. Ya, itu kita bisa wawancara gini, yang ngatur ternyata juga Zoom. Yeah. Nah, yang memfasilitasi Skype, yang memfasilitasi handphone, yang mikirin juga nggak banyak. Nah, pemenang-pemenang ini memang nggak banyak. Itu dari dulu begitu. Yeah. Banyak. Nah, negara-negara yang menjadi pemenang berbeda dengan negara-negara yang jadi supporter. Negara-negara yang jadi pemenang nggak ada yang mikir sebentar lagi kiamat. Hmm. Tapi negara-negara yang support sistem dari para pemenang selalu berpikir bahwa ini kiamat. Ya salah. Itu kaya berarti sama. Ini, itu apa? Masa pesimisme ya? Ya, tapi ada dalilnya. Oh. Nah, cuman dalilnya dipercepat itu aja. Ya Rasulullah sudah mengatakan akan ada kiamat. Lewat Allah, di kiamat. Sudah pasti terjadi. Tapi gak usah dipikir percepat. Ini kan dipikir dipercepat tentang apa kekuatan Islam baru, negara khilafah. Apa. Ini kan hanya mempercepat aja. Dulu dibayangkan di Palestina, ya gak bisa. Yeah. Ya kan, Ratu Adil itu berapa kali dibayangkan. Betul. Kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99 akan ada kiamat. Nah, sekarang sudah jauh lewat. Sudah jauh lewat. Tiba-tiba orang Jawa ikut mikir tanggal 9 bulan 9 tahun 99 kiamat. Yeah. Akhirnya konslet. Karena orang Jawa pakai pemikiran jangka joyoboyonya. Apa jangkanya Joyoboyo. Joyoboyo ngeramalnya pakai tahun Saka. Tapi jangkanya menggunakan jangka Masehi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Ini kan namanya konslet berpikir. Tidak kompatibel ya. Tidak kompatibel. Jadi ini enggak banyak kok. Dunia ini yang mainin juga enggak banyak. Yang lain kan pemakai. Nah, dalam konteks seperti ini, maka literasi umat Islam harus seperti apa? Harus diperkuat. Harus diperkuat. Harus diperkuat. Membaca. Yeah. Ya, turos-turos Islam. Sejarah-sejarah besar agama. Biar enggak selalu mengkaitkan ini dengan sesuatu yang sebenarnya enggak perlu dikait-kaitkan. Gitu loh. Yeah. Sudah, kiamat kurang 2 hari kalau kita masih bisa nanam-tanam lah. Urusan kiamat, urusan besok. Wong bareng-bareng aja kok dipikirin. Itu kenapa sih? Kiamat itu kan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu khawatir. Alah, khawatir. Oh, kiamat bareng-bareng. Baik. Ya, terakhir, Gus. Silakan mungkin ada pesan di bulan Ramadan ini kepada seluruh umat Islam. Apa yang terbaik yang perlu kita segera lakukan seketika saat ini demi untuk kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang? Ya, ginilah. Jadi kan kita ini ada pesan khusus. Itu yang sangat khusus dari Allah. Ya. Jadi ada watini wazaitun wa turisinina wa hadal baladil amin lakad khalaqnal insana fi aksani taqwim thumma radadnau asfala silin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Jadi itu surat At-Tin. Yeah. Ya, jadi surat At-Tin ini memberikan gambaran bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah baik. Dan itu kan manusia itu sudah baik dibikin Allah baik. Jadi manusia sendiri itu sudah makhluk baik, sudah enggak dikasih tanduk. Artinya sudah tidak tanduk-tanduan. Yeah. Tidak dikasih taring, artinya sudah tidak cokot-cokotan. Tidak dikasih cakar, artinya sudah tidak perlu cakar-cakaran sebagaimana makhluk yang lain. Jadi manusia sendiri itu sudah baik. Itu yang harus dipegang. Kebaikan manusia, kita pertahankan manusia ini yang baik. Sudah baik. Lah, kebaikan manusia ini menjadi sempurna ketika dia kenal. Sempurna kebaikannya. Aman wa amilu sholihat. Ngerti iman dan perbuatan baik. Kan gitu. Yeah. Nah, itu tugasnya kiai, tugasnya ulama. Akan tetapi kebaikan manusia itu akan menjadi hilang. Agama menjadi hilang kalau tidak ada keamanan. Nah, kan? Makanya di situ watini wa zaitun wa qurisini wa hadzal baladi. Demi buah tin. Ini ada ulama yang menafsirkan bahwa ini adalah simbol Nabi Nuh. Wazaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Puri sinina, simbol Nabi Musa. Ini simbol ulul azmi. Nah, Rasulullah itu simbolnya wahadal baladil amin dan demi keamanan bangsa dan negara. Dan itu. Dan makanya manusia yang baik oleh para ulama dijaga, diajarkan. Gimana bisa melakukan, punya iman dan perbuatan. Baiklah, saatnya ini kita ini kan mau melakukan apa yang disebut iman dalam perbuatan baik. Gitulah, beriman dan berbuat baik. Itu ada yang bisa dilaksanakan dalam saat normal, ada yang dalam saat yang tidak normal. Dalam saat normal, ya biasa. Sholat, ya normal. Tapi kalau nggak normal, bisa dijamak. Bahkan bisa dikosor. Yeah. Zakat itu kalau normal harus dikeluarkan. Kalau nggak normal, marah menerima zakat. Puasa itu dilaksanakan secara normal. Kalau nggak normal, maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar, bisa ditunda. Haji itu kalau normal ya dilakukan. Kalau nggak bisa normal, manistatoa ilaihi sabila, yang kuat karena apa, ada kemampuan untuk sampai ke sana. Jadi agama itu ada batas normal, tapi dalam situasi nggak normal ada jalan keluarnya. Pahalanya bahkan bisa jadi lebih besar dari yang tidak normal. Seperti orang sakit. Tidak bisa lagi sholat sambil duduk. Dia sholat sambil tidur. Apa pahalanya berkurang? Ya tidak. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dia diberi suatu pahala yang kali tidak berkurang. Itu aja kok susah. Tarweh ya. Kalau bisa dijalankan bareng-bareng jamaah. Yeah. Kalau bisa ya yang banyak. 20 rokaat. 3 witir. Yeah. Kalau kebanyakan, 8. Kalau masih kebanyakan, ya 2 rokaat selalah gitu. Kan gitu. Kalau bener-beneran siapa yang paling bener, ya nggak ada yang tahu. Yang paling bener siapa. Yang penting, yang kadang, itu ada. Ada yang nggak jalanin sama sekali. Sholat. Ya gitu. Lah, ini kan ada situasi yang nggak normal. Maka biasa aja, ibadah semampunya. Dan itu ibadahlah semampunya. Kalau ada hakotu koti, ada mastatoktum. Ya kan ya, kita jarang nyampaikan yang mastatoktum itu, jarang disampaikan. Hakotu koti terus ya. Hakotu koti terus. Loh itu loh. Loh makanya ada wilayahnya masing-masing. Manusia yang sudah baik kita pelihara. Di situ tidak pandang agama, tidak pandang manusianya, semuanya baik. Nah, agar amanu wa amilu sholihat dijaga oleh para kiai. Nah, agar bangsa dan negara aman, dijaga oleh aparatur pemerintah, ada TNI, ada Polri. Nah, jihadnya berbeda-beda. Jihadnya TNI Polri menjaga keamanan bangsa dan negara, jihadnya para ulama, orang tetap aman wa amil sholihat, agar apa? Manusia yang baik tetap jaga. Baik. Terima kasih sekali Gus Muafid. Ya. Mudah-mudahan bagi sobat Medcom ini memberikan pencerahan. Intinya adalah kita tidak perlu lagi kita mengeluh. Ya. Kita kembali kepada Allah, kita relax. Ya. Tapi kita tetap dalam situasi yang memperbarui kemampuan kita dari hari ke hari, memperbaiki literasi kita dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa menjadi umat yang unggul, bangsa yang unggul, termasuk sebaik-baik manusia. Dan ini yang terpenting adalah semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan. Amin. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi diberi kekuatan. Ya, amin. Bapak Kapolri diberi kekuatan. Ya. Bapak Panglima ABRI diberi kekuatan. Ya. Para ulama diberi kekuatan. Semua diberi kekuatan. Ya. Untuk apa? Melangsungkan kehidupan. Karena insya Allah manusia nggak punah lah. Ya. Nggak punah. Kalau dinosaurus memang pernah punah. Ya. Jadi makhluk di dunia ini yang punah kan sudah banyak. Dan insya Allah manusia nggak punah. Baik, terima kasih Gus Muafiq. Assalamualaikum Gus. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Medcom, sayang sekali hanya sampai di sini pembicaraan kita dengan Gus Muafiq ini. Tetapi jangan khawatir, masih ada banyak lagi kesempatan yang lain. mungkin dengan tema yang berbeda, dengan sosok-sosok yang berbeda pula. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video-video kami, baik di YouTube maupun Facebook Medcom ID, atau juga di website Medcom ID. Saya Abdul Qohar mohon pamit, sampai jumpa. Oh,